Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab At-Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masuk pada babu maja'a fir riya. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam matan kitab Tauhid babu maja'a fir riya, bab penjelasan tentang riya, penjelasan tentang riya. Ini adalah salah satu bab penting di dalam kitab Tauhid, karena hakikat Tauhid adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, yaitu memurnikan ibadah hanya kepadanya, tidak dipersembahkan kepada siapapun selainnya. Dan itu sudah mencakup diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena riya, bukan pula karena satu kenikmatan duniawi belaka. Tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya kalimatut tauhid la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah yang mengandung pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja juga dinamakan kalimatul ikhlas. Dan keikhlasan seseorang selalu berjalan bersama keimanan. Semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya, maka dia akan semakin mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah. Adapun orang-orang yang tauhidnya tidak benar, ada kerusakan di dalam tauhidnya, maka akan rusak, bahkan hilang juga keikhlasannya dalam beribadah. Disinilah pentingnya mempelajari ilmu tauhid. Semakin seseorang memperdalam ilmu tauhid, maka ibadahnya akan semakin berkualitas, karena keikhlasan adalah ukuran kualitas ibadah seseorang. Walaupun bukan hanya ikhlas yang menjadi ukurannya, tetapi juga disertai dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah besar istilah sebagian orang awam yang penting kan niatnya. Itu belum lengkap, belum tepat. Tetapi niat dan cara, niat yang baik, demikian pula cara yang benar. Niat yang baik karena Allah, cara yang benar adalah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah pada bab yang berikutnya atau bab ini, bahkan pada dalil yang pertama, kita akan bahas ayat yang menjelaskan kepada kita tentang dua syarat ini sekaligus, yaitu syarat ikhlas dalam beribadah dan mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengapa beliau menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Karena riya merusak tauhid dan menghapuskan amalan. Artinya riya adalah kotoran di dalam tauhid dan noda di dalam amalan seseorang. Maka harus dibersihkan. Iya. Dan dulu sudah pernah kita bahas, dan ini sangat penting untuk kita ulangi kembali. Pembagian para ulama tentang rusaknya amalan disebabkan riya. Ini ada perincian-perincian. Namun sebelumnya perlu kita pahami apa itu riya. Kata Syekh, riya itu secara bahasa dari kata ra'a, yura'i, mura'atan. Artinya apa? Memperlihatkan. Itu artinya secara bahasa. Iya. Tetapi secara istilah yang dimaksud riya adalah ayyaqsida ayyaran nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin. Seseorang bermaksud di dalam amalannya agar manusia melihat bahwa dia melakukan satu amalan dalam satu bentuk. Wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Tetapi dia sembunyikan di dalam hatinya bentuk yang lain. Nah ini definisi riya yang disebutkan oleh Syekh. Kalau mau lebih sederhana, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, riya itu adalah idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmaduna sahibaha. Riya itu artinya adalah seseorang menampakkan ibadahnya atau memperlihatkan ibadahnya agar manusia dapat melihatnya untuk kemudian memujinya. Itu artinya riya. Seseorang menampakkan ibadahnya agar manusia dapat melihatnya untuk kemudian memberikan pujian terhadapnya. Pujiannya macam-macam. Masya Allah, dia rajin ibadah, dia orang baik, dan seterusnya. Dan ini sama dengan sum'ah. Hanya bedanya, sum'ah adalah diperdengarkan. Kalau riya diperlihatkan. Tapi sama saja. Iya, sama saja. Makanya di dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ra'a ra'allahu bihi, wa man sam'a sam'allahu bihi. Siapa yang riya, maka Allah akan perlihatkan hakikatnya. Dan siapa yang sum'a, maka Allah akan perdengarkan hakikatnya. Ini termasuk hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang riya. Nah, di sini, di dalam definisi ini perlu diperhatikan semuanya bagian terkait. Pertama, dia ingin memperlihatkan kepada manusia, atau pertama dia ingin memperlihatkan, ada keinginan memperlihatkan. Yang kedua, agar manusia dapat menyaksikan. Kemudian yang ketiga, agar dia mendapatkan pujian. Artinya terkumpul tiga ini, barulah dia disebut riya. Oleh karena itu, kalau dia bermaksud menampakkan agar manusia melihatnya, namun bukan ingin dipuji. Contohnya, dia pingin mengajarkan, maka itu kebaikan, bukan sebuah kejelekan, bukan riya. Namun asal dari amalan, yang terbaik adalah disembunyikan. Adalah disembunyikan. Iya. Tetapi kalau ada satu maslahat untuk ditampakkan, maka lebih baik ditampakkan. Misalkan kita ingin orang-orang bersedekah, maka kita tampakkan sedekah kita supaya mereka ikut bersedekah, termotivasi untuk ikut bersedekah. Iya. Atau kita ingin orang lain mengerti tata cara ibadah yang benar, maka kita tampakkan kepadanya, kita perlihatkan kepadanya, walaupun dia gak sadar kita sedang memperlihatkan ibadah kita. Tujuannya apa? Untuk mengajarinya, bukan bertujuan agar kita mendapatkan pujian. Iya. Demikian pula apabila seseorang beribadah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian terlihat oleh orang, maka tentunya dia tidak bermaksud riya di sini, karena dia sudah berusaha menyembunyikannya. Dan inilah amalan yang terbaik, dan inilah amalan as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in telah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk selalu menyembunyikan amalan. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita, demikian pula amalan kita hendaklah disembunyikan, dan itu yang terbaik, itulah asalnya. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Zainul Abidin. Zainul Abidin artinya apa? Perhiasannya para ahli ibadah. Iya. Beliau ketika wafatnya, orang yang memandikannya menemukan di punggung beliau atau di sekitar bahu beliau itu bekas hitam yang biasanya terdapat pada orang yang suka memikul barang-barang yang berat. Iya. Padahal sehari-harinya orang gak pernah lihat beliau memikul barang yang berat. Ternyata setelah wafatnya, penduduk Madinah kehilangan orang misterius yang suka datang pada malam hari, tak dikenal, dan membawakan kepada mereka makanan. Setelah beliau meninggal, tidak pernah ada lagi yang melakukan hal tersebut. Barulah mereka sadar, ternyata selama ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut yang membantu mereka. Iya. Ya subhanallah, amalan yang disembunyikan menunjukkan keikhlasan seseorang. Tapi pada akhirnya ketahuan juga setelah beliau meninggal dunia. Diketahuan dan tentunya mendapatkan pujian orang. Namun dia tidak bermaksud memperlihatkan, tidak juga agar dia dipuji. Maka tentunya ini bukan sebagai riya. Demikian pula, orang yang beribadah dan dia senang dalam ibadahnya. Dia senang dalam ibadahnya. Apakah ini juga riya? Jawabannya tidak. Bahkan itu bagus. Setelah dia beribadah, dia senang, gembira hatinya. Sebaliknya, kalau dia berbuat dosa, hatinya menjadi resah, gelisah, gundah gulana. Ini baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu, fadzalikal mu'min." Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya menyenangkannya dan kejelekan-kejelekannya membuatnya susah, maka itulah seorang mukmin. Ini sifat seorang mukmin. Enggak ada orang mukmin berbuat maksiat dan dia rasakan masya Allah nikmat, tenang hidupnya, gembira hatinya, tidak. Itu adalah orang yang telah ditipu oleh syaitan. Ya. Orang mukmin apabila melakukan kebaikan dia gembira, dia senang, dan apabila terjerumus dalam kejelekan dia tidak senang, makanya dia segera taubat. Iya. Jadi itu juga bukan riya. Kemudian satu lagi yang mungkin dianggap riya tapi bukan riya, yaitu seseorang tidak menginginkan pujian manusia tapi kemudian dia dipuji. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hal tersebut, beliau kemudian bersabda, "Tilka ajilu bushral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Artinya itu tanda kebaikan baginya. Semoga kelak dia akan mendapatkan sesuai dengan pujian kebaikan mereka. Ya. Jadi ini berapa tadi semuanya? 4. Yang mungkin disangka riya tapi bukan riya. Yang pertama apa? Dia memperlihatkan dengan maksud mengajari. Yang kedua, dia tidak maksud memperlihatkan tapi akhirnya ketahuan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Hah? Apa tadi yang ketiga? Coba. Dia senang dengan ibadahnya. Kemudian yang keempat, dia dipuji walau dia tidak menginginkan pujian. Itu semuanya adalah kebaikan dan bukan riya. Semuanya tergantung pada hatinya, pada niatnya. Inilah pentingnya niat dalam ibadah. Inilah pentingnya amalan hati. Baik. Kemudian ulama membuat perincian, menjelaskan kepada kita rincian tertolaknya amalan disebabkan riya. Rincian yang pertama, apabila riaknya murni. Nah, ini perlu dicatat ini. Apabila riaknya murni. Maksudnya riak murni itu apa? Riaknya tidak mengandung keikhlasan sedikit pun. Jadi niatnya sama sekali untuk dipertontonkan kepada manusia. Ataupun ada bagian keikhlasan tapi sedikit sekali. Yang mendominasi adalah riya. Maka ini termasuk syirik besar, yaitu syiriknya kaum munafikin yang menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana Allah firmankan tentang kaum munafikin, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka tidak menginginkan kecuali untuk mempertontonkannya kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Iya. Ini yang pertama. Riaknya 100% atau mayoritas. Ini syirik besar. Kemudian rincian yang kedua, apabila asalnya dia beramal ikhlas karena Allah, namun tercampuri oleh riya. Yaitu dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah, yasirur riya, riya yang sedikit, ringan. Jadi ikhlasnya yang mendominasi. Cuman ada bagian di dalam hatinya yang dia itu riya. Iya, ingin dipertontonkan kepada manusia. Baik. Bagaimana nasib amalannya? Itu terbagi dua. Bagian yang pertama, apabila riaknya ini dari awal dia ibadah, maka tertolak. dari asal dia ibadah tertolak. Dari asal sampai akhir. Iya. Bagian yang kedua, apabila asalnya ikhlas, kemudian masuk riya di tengahnya. Yang pertama tadi dari asal sudah, dari awal sudah riya. Yang kedua masuk di pertengahan. Maka di sini ada dua keadaan orangnya. Ini rincian dalam rincian ya. Ada dua keadaan orangnya. Keadaan yang pertama, dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut. Dia berjuang. Dia tidak biarkan syaitan dan hawa nafsunya menjerumuskan dalam riya. Walaupun dia lakukan itu sepanjang ibadah, terus berperang dia, berkecamuk. Datang riya, dia tepis. Terus dia usaha sampai selesai. Begitu terus. Maka yang seperti ini tidak membahayakannya. Maksudnya amalannya tetap diterima. Dan dia termasuk orang yang berjihad melawan godaan syaitan dan hawa nafsunya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Nah, ini masuk dalam kategori orang tersebut. Demikian pula firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia terbuai dengan riya tersebut. Dia terlena di dalamnya, bahkan dia nikmati. Iya. Dan ini adalah orang yang apa namanya, bisa dikatakan tolol, menikmati sesuatu yang gak ada hasilnya. Iya. Beda kalau dia menikmati misalkan dapat duit, jelas ya, ini gak ada, cuman pujian orang, apa gunanya ya, gak dapat duit misalkan. Makanya ketololan ini. Baik, keadaan yang kedua, dia terus terlena dengan riya tersebut. Bagaimana nasib amalannya? Maka amalannya ada dua bentuk lagi. Ini rincian lagi. Dan ini yang terakhir. Ya. Ini cabang rincian yang terakhir. Bentuk yang pertama, ibadah yang berhubungan awalnya, tengahnya, dan akhirnya enggak terpisahkan. Maka seluruh ibadahnya batal. Contohnya sholat. Contohnya sholat. Sholat, misalkan orang buang angin, tasyahud akhir. Batal sholat seluruhnya. Dia berwudu, kemudian dia sholat, ulang lagi dari pertama, bukan lanjut tahiyat aja, tidak. Maka seluruhnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang kedua, atau bentuk ibadah yang kedua adalah ibadah yang tidak ada hubungan awalnya dengan akhirnya. Contohnya membaca Al-Quran. Kalau dia baca 100 ayat, sampai 50 ayat dia ikhlas. 50 berikutnya dia tidak ikhlas. Maka yang 50 pertama diterima, yang kedua ditolak. Demikian pula sedekah. Dia keluarkan misalkan 1 juta. Kemudian muncul keinginan, yang pertama ikhlas, kemudian muncul keinginan untuk riya, tambah lagi 1 juta. Maka 1 juta yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima. Inilah perincian tentang tertolaknya amalan karena riya. Baik. Kita masuk dalam pembahasan dalil-dalil. Qala rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat ke-110. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat-Nya dua perkara penting tentang diri beliau. Yang pertama adalah, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian juga. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian juga. Artinya apa manusia biasa? Beliau tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Beliau tidak bisa memberi rizki, tidak bisa mengabulkan doa, tidak mencurahkan kenikmatan kepada makhluk, bahkan tidak mendengarkan doa-doanya makhluk. Beliau manusia biasa seperti kita juga, butuh makan, butuh minum, punya istri dan keturunan. Maka ini adalah rukun pertama dari keimanan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani beliau sebagai manusia biasa. Dan ini menafikan sifat orang-orang Nasrani, yaitu al-ifrat, berlebih-lebihan terhadap Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Ya. Dan di bulan ini kita diingatkan kembali, di bulan ini kita diingatkan kembali bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah manusia biasa. Dan sebetulnya yang paling patut untuk mendapatkan peringatan adalah orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka yang merayakan kelahirannya. Subhanallah. Ini orang kalau pakai otak, ini bulan hari kelahiran Tuhan. Berarti dia lahir, berarti manusia. Tapi dianggap sebagai Tuhan. Ini menunjukkan apa? Mereka sadar sebetulnya dia manusia. Buktinya apa? Mereka rayakan kelahirannya. Terus sebelum beliau lahir, siapa Tuhan manusia? Apa manusia enggak punya Tuhan ketika itu? Sebelum beliau lahir. Demikianlah kesyirikan itu. Bukan hanya dosa terbesar, tetapi ketololan dan kebodohan terbesar. Walaupun tidak jelas dan tidak pasti tanggal kelahiran beliau di tanggal 25 Desember. Ya. Kalau mau lebih cocok, mungkin 1 Januari sebetulnya. Karena dinamakan tahun ini tahun Masehi, itu diikutkan pada kelahiran beliau. Maka disebut dengan Masehi. Ya. Tahunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitulah, yang namanya kesesatan, banyak keanehan. Ya. Maka keyakinan kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, ini menafikan keyakinan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ini yang pertama. Kemudian bagian yang kedua tentang diri beliau di dalam ayat ini adalah, beliau meskipun manusia biasa, tetapi beliau adalah utusan Allah yang diberikan wahyu, sehingga harus dimuliakan, dihormati, namun tidak berlebih-lebihan. Dan juga diikuti, diteladani. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yuha ilayya. Wahai Rasul, wahai Nabi, katakan kepada mereka bahwa aku diberikan wahyu. Maka kita mengimani beliau utusan Allah, kita hormati beliau. Ini menafikan sifat Yahudi at-tafrid, meremehkan. Sifat Yahudi meremehkan para nabi dan rasul. Iya. Sehingga mereka tidak mau mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya enggak mau mengikuti. Kata Allah dalam Al-Qur'an, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Jadi enggak usah heran kalau saudara-saudara kita kaum muslimin dibantai, dibunuh sama mereka. Nabi saja, dan nabi itu berasal dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Sesama bangsa mereka, nabi mereka bunuh. Maka inilah dua sifat yang harus kita hindari di dalam keyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berlebih-lebihan. Yang kedua, meremehkan. Namun sangat disayangkan dua sifat ini ternyata juga banyak diadopsi oleh kaum muslimin, persis seperti yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin latabatum. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka mau masuk dalam lubang biawak, kalian ikut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang sebelum kita itu maksudnya Yahudi dan Nasrani? Kata beliau, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan itu terbukti sesuai apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengaku muslim tapi dia berdoa kepada Nabi. Dia bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan Nabi memiliki ilmu lauh wal qalam. Ilmu tentang apa yang ada di Lauhul Mahfuz dan takdir yang Allah ciptakan di alam ini. Dan seterusnya, berlebih-lebihan. Iya. Kemudian yang kedua, yang meremehkan. Siapa mereka di umat ini? Yaitu mereka yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau ittiba kepada beliau, mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengikut Yahudi dan Nasrani pada umat ini. Iya. Jadi subhanallah, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah mengabarkan kepada kita dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendasar yang harus kita imani. Yang pertama, beliau manusia biasa seperti kita juga. Yang kedua, beliau adalah seorang rasul yang harus dimuliakan dan diikuti. Iya. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, dari ayat ini, wahyu utama yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Inilah perintah utama, misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat manusia, yang patut kalian sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang cara menyembahnya secara garis besar, yaitu harus memenuhi dua syarat. Inilah makna kelanjutan ayat. Ini yang saya katakan di awal tadi, ibadah itu harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita yakini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan kepada kita apa kewajiban kita dan bagaimana cara mengamalkannya. Bukan hanya memberitahukan kamu wajib ibadah, tetapi memberitahukan juga cara beribadahmu harus seperti ini. Itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita merasa boleh membuat cara-cara ibadah sendiri, gak perlu diutus Rasul. Atau Rasul sebentar aja cuma mengatakan, kalian wajib ibadah kemudian pergi. Terserah mau ibadah bagaimana. Iya. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita dengan rinci sekali. Tidak ada tersisa satu bentuk ibadah dan kebaikan kecuali beliau sudah ajarkan. Bahkan tidak juga satu kejelekan kecuali beliau sudah ingatkan. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Enggak ada yang tersisa, semua kebaikan sudah diajarkan. Dan ini makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Apa perlu lagi tambahan kalau sudah sempurna? Enggak perlu tambahan dan enggak boleh dikurangi. Karena sudah sempurna. Makanya orang yang mengada-ada dalam agama, menambah-nambah dalam agama, sama saja dia mengatakan agama ini belum sempurna. Atau dia mengatakan, wahai Rasul, kamu enggak becus dalam menyampaikan agama. Ini aku punya kebaikan yang kamu belum ajarkan. Atau sama saja dia mengatakan, saya lebih baik dari kamu karena saya punya kebaikan yang kamu belum amalkan. Ya, ini subhanallah tiga kemungkinan ini orang yang melakukan bid'ah. Baik. Jadi setelah beliau mengabarkan kalian hanya pantas beribadah kepada Allah, kemudian bagian ayat yang berikutnya menjelaskan tentang cara beribadah secara garis besar, yaitu memenuhi dua syarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Maksudnya apa? Yang ingin ibadahnya diterima sehingga dia berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan diridhoi, bukan dimurkai. Karena setiap orang pasti berjumpa dengan Allah. Hanya saja na'udzubillah, ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Namun ada juga yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Jadi ini maksud ayat. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, artinya ibadahnya diterima, apa yang harus dia lakukan? Pertama, falyamal amalan saliha, hendaklah dia melakukan amal saleh. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud amal saleh? Ma kana muwafiqan li syar'illah, yaitu amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syariat Allah? Syariat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan amal soleh. Makanya orang yang mengada-ada dalam agama, yang berbuat bid'ah, itu bukan beramal soleh karena tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun juga. Apa maksudnya ini? Ikhlas. Dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan kesimpulan ayat ini dalam tafsir beliau berkata, "Wa hadani rukna al-amal al-mutaqabbal." Ini adalah dua rukun amal yang diterima. La budda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus ikhlas karena Allah dan benar sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penjelasan global makna ayat ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini yang pertama adalah bahwasannya pondasi agama adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Karena itulah tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu saja, tidak boleh kalian persekutukan. Maka ini adalah pondasi agama yang paling mendasar, memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Pelajaran yang kedua, bahwa riya adalah syirik. Karena Allah menyatakan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Maka menunjukkan riya itu adalah ibadah. Sebab para ulama menafsirkan makna syirik di sini mencakup juga riya. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya syirik, bahwasannya kesyirikan itu terjadi pada kaum musyrikin dan itu adalah syirik di dalam ibadah. Bahwasannya kesyirikan kaum musyrikin adalah syirik dalam ibadah. Maksudnya ini salah satunya. Artinya, walaupun mereka sudah beriman kepada Allah dalam rububiyah, percaya Allah yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, maka mereka juga disebut kaum musyrikin. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, bahwasannya seseorang tidak boleh beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadahnya kepada Allah. Siapapun juga, apakah patung-patung, para nabi, orang-orang saleh dan selainnya. Dari mana ini dapat dipahami? Karena Allah menyatakan, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Allah katakan ahadan. Ini kalimat nakirah, kalimat umum atau kata umum. Di dalam konteks penafikan. Sehingga mencakup seluruh bentuk peribadahan kepada selain Allah. Sama saja, apakah dia itu berhala ataupun orang saleh, malaikat maupun setan, wali Allah ataupun musuh Allah, semuanya. Iya. Jadi, salah besar kalau seseorang yang misalkan berdoa kepada orang saleh, kemudian kita katakan itu syirik, dia enggak mau ngaku. Dia enggak mau disalahkan. Kata dia, masa kalian samakan saya berdoa kepada orang saleh dengan kaum musyrikin yang berdoa kepada patung? Maka kita tidak menyamakan orang saleh dengan patung, tapi yang kita samakan adalah kamu berdoa kepada selain Allah itu sama saja. Mau kepada orang saleh atau kepada patung sama saja. Bukankah orang-orang Nasrani berdoa kepada orang saleh? Bahkan orang yang sangat saleh, seorang nabi yang mulia termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Persis. Sama persis, enggak ada bedanya. Orang yang datang di kuburan, kemudian dia berdoa kepada wali, tidak ada bedanya dengan orang Nasrani yang berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan lebih bagus orang Nasrani. Kenapa? Karena yang mereka berdoa kepadanya itu kedudukannya lebih tinggi. Dia seorang nabi, mereka hanya berdoa kepada wali. Bahkan yang lebih parah lagi, seorang yang melakukan syirik, yang melakukan kekufuran, mereka anggap wali. Kalau orang Nasrani mending. Yang mereka sembah, mending kalau dibandingkan dengan mereka maksudnya. Yang mereka sembah siapa? Nabi, wali. Mereka pilih orang yang terbaik di kalangan mereka. Tetapi yang mengaku muslim, dia pilih orang yang paling jelek. Ya, yang dulu mengatakan Al-Quran misalkan kitab suci yang paling porno, na'udzubillah. Ya, yang melakukan kesyirikan, itu yang mereka anggap wali. Orang gila pun mereka anggap wali. Sapi mereka anggap wali. Mereka anggap kiai. Ya, na'udzubillah. Ini kesyirikan dan kebodohan yang sangat besar. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Ana aghna syuraka ani syirk. Aku yang paling tidak membutuhkan sekutu. Tidak perlu dengan syirik. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa mengamalkan satu amalan, padanya dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah peringatan dari kesyirikan. Peringatan untuk menjauhi perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Segala bentuk syirik. Allah tidak butuh sedikit pun dengan sekutu-sekutu. Semuanya tinggalkan. Dan bahwasannya perbuatan syirik itu adalah penghalang diterimanya amal. Karena Allah menyatakan, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah biarkan, Allah enggak terima amalannya. Maka di sini terkandung peringatan yang besar bagi kita untuk berhati-hati. Jangan sampai amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita musnah hancur karena syirik. Hanya saja seperti yang kita sudah rinci tadi, ada kesyirikan yaitu syirik besar yang menghancurkan seluruh amalan, ada yang menghancurkan amalan yang menyertainya, yaitu syirik kecil. Dan riya bisa saja syirik besar, bisa saja syirik kecil, tergantung riyanya seperti yang kita rinci tadi. Pelajaran yang kedua, wajibnya ikhlas di dalam beramal hanya karena Allah dan menyucikan amalan kita dari segala kotoran syirik. Itu namanya ikhlas. Itu hakikat ikhlas. Menyucikan amalan kita, membersihkannya dari semua kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekufuran. Sebab syirik dan kekufuran merusak amalan. Pelajaran yang ketiga, pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-ghina. Demikian pula al-ghani adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya, dan makhluk yang selalu butuh kepadanya. Maka Allah disifatkan dengan al-ghina. Pelajaran yang keempat, pensifatan Allah dengan al-kalam. Karena di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berucap, berkata. Maka Allah memiliki sifat al-kalam. Kita harus imani sifat ini, namun tidak kita samakan dengan sifat makhluk. Allah berucap sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan cara makhluk berucap. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi beliau, secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian dibanding al-masih dajjal? Qalu bala. Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Qala asyirkul khafi. Kata beliau, "Syirik yang tersembunyi. Itulah yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal." Kemudian beliau jelaskan di antara bentuk syirik yang tersembunyi, yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhir rajulin. Seorang yang berdiri salat, kemudian dia menghias-hiasi salatnya, dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Karena ada orang yang memperhatikan. Rawahu Ahmad, atau dia ingin orang memperhatikannya, diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah di dalam hadis ini terkandung pelajaran tentang salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendasar, yaitu apa? Rasa cinta dan kasih sayang terhadap umatnya. Dan itu dibuktikan dengan apa? Nasihat. Inilah tanda cinta sayang yang paling tinggi, yang hakiki. Memberikan nasihat. Nasihat atau bimbingan kepada kebaikan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah tanda cinta seseorang kepada saudaranya yang hakiki. Dan ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata, Ahlus sunnati arhamun nas bin nas. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang paling penyayang kepada manusia. Itu sifat penting ahlus sunnah, sifat mendasar. Tapi kok aneh, ada orang yang mengaku ahlus sunnah, enggak nampak dalam dirinya sifat kasih sayang kepada orang. Yang nampak adalah kebencian, cercaan, cacian, makian, permusuhan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan, sejelek-jeleknya bekal yang kita bawa di akhirat adalah permusuhan terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini aneh. Walaupun kita wajib memusuhi, siapa yang Allah musuhi? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dan ahlul bid'ah. Tapi apakah semua orang kita musuhi? Walaupun sesama ahlus sunnah? Ini bukan sifat yang menunjukkan kasih sayang. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat nabinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Sangat berat ia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan kalian. Sangat lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan inilah sifat yang kemudian dakwah beliau diterima. Sebagaimana yang Allah ingatkan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Maka dengan rahmat dari Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Apabila engkau keras dan berhati kasar, atau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita bukan mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah mengusir mereka. Mengusir mereka dengan apa? Dengan cara kita yang tidak baik, tidak menunjukkan kasih sayang, tidak menunjukkan cinta. Iya. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan nasihat dengan baik. Pelajaran yang kedua, bahwasannya riya yang paling ditakutkan menimpa orang-orang saleh dibanding fitnahnya Dajjal. Karena Allah akan melindungi kelak dari Dajjal orang-orang yang beriman. Sebab riya ini tersembunyi. Makanya orang-orang saleh yang sangat rawan terkena penyakit riya. Kalau orang pelaku maksiat, apa yang perlu dia pertontonkan? Ya. Enggak ada kebaikan yang perlu dia tontonkan untuk dapat pujian. Yang sangat rawan terkena penyakit ini adalah orang yang senang beribadah. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini kepada siapa? Sahabat. Kalau saja sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih khawatir jangan sampai mereka tertimpa riya, tentu kita yang harus lebih khawatir lagi. Kita yang harus lebih takut. Kemudian bukti takutnya kita apa? Belajar tauhid lebih serius. Supaya kita bisa mengikhlaskan ibadah kita dan menjauhi riya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mujahadah, perjuangan. Ikhlas itu butuh perjuangan. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang diganggu oleh syaitan atau hawa nafsunya mengajaknya untuk riya, tapi dia berjuang lagi. Sampai kapan dia harus berjuang? Sampai mati. Karena ibadah, sampai mati. Iya. Setelah dia mati, dia nikmati hasil perjuangannya. Setelah dia mati, dia nikmati hasil perjuangannya. Iya, butuh perjuangan. Jadi, jangan mengira sudah saleh, sudah banyak beribadah, jilbab alhamdulillah sudah besar, kemudian selamat dari riya. Pada sahabat saja diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang keras ini. Ya. Hati-hati, jangan sampai kalian terjerumus dalam riya. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, kewajiban berhati-hati dari riya dan dari perbuatan syirik secara umum. Ya. Terutama asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maka, dari sini juga kita dapat mengambil pelajaran, syirik itu ada dua bentuk. Ada yang khafi, ada yang jali. Yang tersembunyi dan yang nampak. Yang tersembunyi bisa saja syirik besar, bisa saja syirik kecil. Namun pada umumnya syirik kecil. Pada umumnya syirik kecil, yaitu apa? Yasirur riya. Seperti kata Ibnul Qayyim, yasirur riya. Riya yang ringan. Itu termasuk syirik kecil. Apakah maksudnya dosanya kecil? Bukan, bukan itu maksudnya. Kecil apabila dibandingkan dengan syirik besar, namun termasuk dosa besar. Bagaimana dikatakan kecil? Padahal Nabi SAW mengatakan itu adalah syirik. Maka riya ini adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Iya. Jadi, kesyirikan itu ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Penghancur amalan, ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Contoh yang nampak itu apa? Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. Janganlah kalian menghapuskan sedekah-sedekah kalian dengan apa? Mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Ini nampak. Jali. Hancur amalannya disebabkan sesuatu yang nampak. Ada juga yang harus lebih kita berhati-hati. Yang tersembunyi. Yang ada di lubuk hati kita. Keinginan tersembunyi. Syahwat khafiyah. Syahwat tersembunyi. Yaitu apa? Pengin dipuji orang. Pengin kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Iya. Ibaratnya dia seperti semut hitam yang ada di atas batu hitam yang berjalan di malam gelap gulita. Itulah hakikat riya, sehingga kita perlu pertolongan Allah dan perjuangan. Perlu berdoa dan berjuang agar lepas dari riya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah beriman dengan pengabaran Nabi SAW tentang turunnya Dajjal. Ini nyata. Bukan ditafsirkan Dajjal itu maksudnya Amerika. Ya, memang mereka Dajjal juga. Tetapi ada Dajjal yang terbesar. Yang disebut Al-Masih. Seperti dalam hadis ini. Kenapa dikatakan Al-Masih? Karena satu matanya buta. Yaitu matanya yang kanan. Ya. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, dia dikatakan Al-Masih karena dia yamsahul ard. Dia menyapu bumi. Maksudnya apa? Dia menyapu bumi. Dia bisa datang ke seluruh negeri dengan sangat cepat karena dibantu oleh syaitan. Iya. Makanya yang suka ngaku-ngaku apa namanya, sholat zuhur di Indonesia, sholat asar di Makkah, itu belum tentu benar. Bisa jadi dia dibawa oleh syaitan. Atau bisa jadi dia dibawa ke hutan. Dibawa ke hutan, kemudian kata setan ini di Makkah. Ya. Ditampakkan dia seperti di Masjidil Haram. Ya. Ini Dajjal. Allah berikan dia kemampuan mampu untuk apa? Pergi dari satu negeri ke negeri yang lain dalam waktu yang cepat. Dan dia akan memasuki seluruh negeri kecuali Makkah dan Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Iya. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya, yaitu apabila para sahabat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan tertimpa riya, maka tentunya kita yang lebih harus takut. khawatir jangan sampai terjerumus ke dalam riya. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab ini insyaallah singkat, hanya ada dua dalil. Ya. Masih kuat ya? Lanjut. Dan bab ini sangat berhubungan dengan sebelumnya. Berkata al-muallif rahimahullah, babun minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk syirik keinginan seseorang dengan amalnya untuk meraih dunia. Beramal untuk dunia termasuk syirik. Apa bedanya beramal untuk dunia dan beramal untuk riya, untuk dipertontonkan kepada orang? Yang ini, beramal karena dunia, dia lebih umum. Mencakup riya dan kenikmatan dunia yang lainnya. Walaupun yang beliau maksudkan di sini adalah nikmat dunia yang berupa materi. Adapun yang sebelumnya hanya berupa pujian. Itu bedanya. Ini penting untuk memahami perbedaannya. Sebab pada kenyataannya, hukum keduanya berbeda. Pada kenyataannya, hukum keduanya berbeda. Sebagaimana akan kita jelaskan, insyaallah ta'ala. Iya. Ada perbedaan, ada kesamaannya juga. Antara orang yang beribadah karena riya dan orang yang beribadah karena dunia. Beribadah karena dunia tentunya sesuatu yang tercela. Sesuatu yang sangat tercela. Beliau sebutkan yang pertama, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia serta perhiasannya, maka kami sempurnakan untuk mereka balasan terhadap amal-amal mereka di dunia, dan mereka tidak dirugikan sedikitpun. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia, serta menjadi batil apa yang pernah mereka lakukan. Surat Hud ayat ke-15 dan 16. Inilah di antara ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang beramal karena dunia. Bahwasannya itu adalah niat yang rendah. Balasannya pun rendah. Yaitu balasan di dunia ini saja. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah, di dalam kedua ayat ini, yaitu ayat 15 dan 16, terdapat pelajaran bahwasannya kesyirikan menghapuskan amalan-amalan. Kesyirikan dapat menghapus amalan. Hanya saja ada bedanya. Ada yang menghapus seluruh amalan tanpa tersisa. Dan ada yang menghapus amalan yang menyertainya saja. Itu beda syirik besar dan syirik kecil. Dan juga di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya keinginan seseorang terhadap dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia itu maknanya segala kenikmatannya. Dikatakan dalam bentuk atau dalam ungkapan bahwa dia hanyalah perhiasan. Artinya bukan kebahagiaan yang hakiki, hanya hiasan. Maka siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya atau segenap kemewahan dan kenikmatannya dalam beribadah kepada Allah, maka itu menghapuskan amalannya. Menghapuskan amalannya. Iya. Apakah menghapuskan seluruh amalan? Ataukah sebagian amalan? Jawabannya, kalau dia syirik besar, menghapuskan seluruh amalan. Tetapi, kalau dia niat karena Allah, dan juga dia niat ingin mendapatkan dunia, apakah terhapus amalannya? Atau sebelumnya, pertanyaan sebelumnya, apakah itu termasuk syirik? Jawabannya tidak. Inilah perbedaannya dengan riya tadi. Kapan orang yang beramal karena dunia disebut syirik besar? Apabila semata-mata niatnya karena dunia dalam seluruh amalannya. Enggak ada sedikit pun karena Allah. Dan ini tidak terbayangkan terjadi pada seorang muslim. Hampir-hampir mustahil orang muslim melakukan ini. Seorang muslim mesti ada niatnya walaupun sedikit karena Allah. Ini hanya terjadi pada orang-orang kafir. Enggak ada sedikit pun dia menginginkan ibadahnya untuk mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Dia pingin dapat balasan di dunia. Itu maknanya. Dia pingin dapat balasan di dunia. Itu makna menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maksudnya apa? Dia pingin balasannya di dunia. Ya. Terserah ya, yang membalas itu orang yang dia berbuat baik kepadanya langsung, atau dia harap dari Allah balasannya di dunia. Tapi di dunia saja. Dia gak pingin di akhirat. Ya. Maka ini adalah syiriknya orang-orang kafir. Terhapus seluruh amalannya. Adapun kalau dia niatkan karena Allah, bersamaan dengan itu dia juga ingin balasan di dunia. Dia ingin balasan di akhirat karena Allah. Dia juga ingin balasan di dunia. Bagaimana hukumnya? Jawabannya boleh. Cuman kurang afdal. Yang afdal adalah murni karena Allah dan dia ingin balasan di akhirat. Mengapa boleh? Karena Allah telah mengabarkan dalam sejumlah ayat. Demikian pula disebutkan dalam sejumlah hadis motivasi-motivasi beramal dengan balasan di dunia. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Jalan keluar permasalahan yang dihadapi di dunia. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini motivasi dari Allah. Kalau kamu takwa, apapun masalahmu akan diberikan solusi. Kamu kekurangan rezeki, niscaya kamu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kalau kamu bertakwa. Maka, gak bisa kita katakan dia niat karena Allah dan dia juga ingin dunia, itu salah. Itu boleh. Dia berjihad misalkan. Dia niat karena Allah. Tapi dia juga pingin ghanimah. Dia pergi haji. Dia niat karena Allah. Tapi dia juga pingin sekaligus dia niatkan untuk jualan. Gak apa-apa. Dia puasa. dia niat karena Allah, sekaligus dia ingin sehat. Boleh. Ya. Dia menuntut ilmu agama di satu universitas. Dia niat karena Allah, sekaligus dia ingin dapat ijazah. Kemudian dia dapat pekerjaan yang baik, gajinya besar, boleh. Yang dia tuntut ilmu agama. Iya. Dia menjadi pengajar atau muadzin, dapat gaji. Dia niat karena Allah dan dia juga ingin gajinya. Boleh. Berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi atharihi au ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia sambung hubungan kekeluargaannya, hubungan kekerabatannya. Hadis ini sebetulnya mengandung peringatan juga. Siapa yang ingin rizkinya disempitkan dan umurnya dipendekkan, silakan putuskan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan itu maksudnya apa? Hubungan dengan paman-paman kita, dengan sepupu-sepupu kita, dengan bibi-bibi kita, apalagi yang lebih dekat. Seperti kakak adik, atau orang tua, atau kakek nenek. Iya. Yeah. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, sambung hubungan kekerabatan. Dan yang dimaksud menyambung hubungan kekerabatan itu adalah menyambungnya dengan orang yang memutuskan. Kalau orang keluarga yang baik kepada kita, berarti dia yang menyambung kepada kita. Gak perlu disambung, sudah tersambung. Yang dimaksud dengan menyambung adalah orang yang, keluarga yang berusaha memutuskan hubungan dengan kita. Itu kita sambung. Iya. Nah ini contoh. Amalan, Allah berikan motivasi, siapa yang melakukannya, rizkinya diluaskan, dan umurnya dipanjangkan. Iya. Tetapi niat utamanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia lakukan. Baik. Jadi demikian perincian. Beda dengan riya tadi. Riya, dia murni riya, maka syirik besar. Tapi kemudian dia ikhlas, kemudian tercampur riya, maka syirik kecil. Kalau dia menginginkan dunia, ya, seperti menginginkan gaji yang tinggi atau rizki diluaskan, kalau itu murni semata-mata yang dia inginkan, maka syirik besar. Tapi kalau dia niat karena Allah dan juga pingin itu, maka tidak termasuk syirik, namun kurang nilai keikhlasannya, lebih tinggi kalau dia niat murni semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang berikutnya, kata Syekh, di dalam ayat ini, terdapat pelajaran bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja membalas orang kafir dan pengejar dunia dengan kebaikan-kebaikan atas amal soleh yang mereka lakukan. Namun, tidak tersisa bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Karena sudah dibalas di dunia. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Orang kafir, orang musyrik sekalipun, pencari dunia sekalipun, tidak ada niatnya karena Allah, tapi amalnya baik, maka Allah akan balas. Tapi balasannya hanya di dunia ini. Adapun di akhirat, tidak ada bagi mereka kecuali neraka. Na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga, di dalam ayat ini terdapat peringatan keras bagi orang yang menginginkan dunia dengan melakukan amal akhirat. Artinya apa? Kalau dia melakukan amalan dunia untuk dunia, itu gak masalah. Contohnya, dia sekolah kedokteran supaya dia dapat penghasilan besar. Itu gak masalah, mubah. Hukumnya mubah. Tapi, bisa saja bernilai ibadah. Apabila dia meniatkan yang baik, yaitu misalkan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Itu kan ibadah, dia niatkan ibadah. Saya sekolah kedokteran, saya niat supaya saya bisa memberikan manfaat kaum muslimin. Artinya dia niatkan ibadah, maka dia dapat pahala. Kalau dia hanya niatkan supaya saya dapat gaji besar misalkan, maka ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Iya. Kalau dia juga demikian pula kalau dia meniatkan untuk memudaratkan kaum muslimin, maka dia dapat dosa. Iya. Namun asalnya dia mubah. Nah, yang tercela di sini adalah dia beramal akhirat yaitu ibadah tetapi niatnya dunia. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang menuntut ilmu agama karena dunia. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut ilmu itu hanya karena Allah, tetapi dia tuntut itu untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini saja, maka dia akan masuk neraka. Ya, atau seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi ini sangat tercelah. Nah, bagaimana dengan orang yang masuk universitas misalkan Fakultas Syariah untuk dapat ijazah supaya bisa kerja di misalkan Departemen Agama, gajinya tinggi. Iya. Maka ini termasuk di dalamnya. Kecuali kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia niatkan ijazah itu untuk memudahkan dia beramal soleh. Misalkan dengan ijazah saya bisa ngajar lebih luas misalkan. Dakwah saya bisa lebih diterima. Itu bagus. Bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka itu bagus. Iya. Tapi kalau dia semata-mata niatnya supaya dapat gaji yang tinggi, maka itu termasuk dia beramal karena dunia. Iya. Pelajaran yang keempat, di dalam ayat ini terdapat dorongan dan motivasi agar seseorang beramal dengan menginginkan akhirat. Inilah tujuan seorang mukmin di dalam beramal. Melampaui dunia ini, menembus alam barzakh sampai ke negeri akhirat. Tinggi sekali kehidupan seorang muslim itu. Cita-citanya begitu tinggi. Beda dengan orang kafir. Rendah cita-citanya. Hanya demi kebahagiaan di dunia ini saja. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzolimi orang-orang kafir yang melakukan kebaikan. Artinya mereka juga Allah berikan balasan. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Enggak dirugikan. Allah tidak menzolimi mereka. Iya. Namun di akhirat kelak mereka tidak dapat apa-apa kecuali neraka na'udzubillah. Kita masuk dalil yang terakhir. Qala rahimahullah fi sahih. Di dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Kalau sekarang hamba rupiah dan dolar. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba pakaian sutrah dan hamba, dan celaka hamba pakaian beludru. Maksudnya budak dunia. In u'tiya radiyah, apabila dia diberi, maka dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhita, apabila tidak diberi, maka dia marah. Ta'isa wan takasa, celaka dan merugilah dia. Wa idza syika falan taqasha. Dan apabila dia terkena duri, dia tidak bisa lepas dari duri tersebut. Yakni apabila dia ditimpa musibah, dia tidak lepas dari musibah tersebut. Tuba li 'abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah. Au tuba li 'abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah. Sungguh sangat baik bagi seorang hamba. Tuba dari kata tayyib, kebaikan. Disebutkan makna yang lain, dia adalah satu pohon di surga. Sungguh sangat bahagia seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu mukbarratun qadamahu. Rambutnya kusut masai, kakinya berdebu, kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Apabila dia berada di batas penjagaan, menjaga batas negeri dari musuh atau berjaga di jalan Allah, iya, menjaga pasukan, maka dia setia melakukannya. Tugasnya suruh jaga pasukan, jangan sampai tiba-tiba diserang musuh. Dia setia melakukannya. Jadi maksudnya tugasnya rendah. Ya, walaupun dia berjihad, tugasnya rendah, bukan pemimpin pasukan. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Walaupun tugasnya rendah, dia setia. Meskipun dia ditaruh di akhir pasukan. Iya. Maksudnya bukan pasukan inti, pasukan cadangan. Tetapi dia setia. Dia enggak protes, dia setia. Artinya dia bukan orang yang dianggap, namun dia beramal soleh. In istazana lam yu'dan lahu. Apabila dia meminta izin, dia enggak diizinkan. Kamu siapa? Ya, enggak dipandang. Wa in syafa'a lam yushaffa. Apabila dia memberi syafaat, dia mau menolong orang memberi syafaat, maka syafaatnya enggak dianggap. Dia bukan siapa-siapa. Ya, enggak ada gunanya syafaatnya. Beda dengan syafaat presiden, atau syafaatnya pejabat, atau syafaatnya pengusaha dan kenal dengan para pejabat. Dia kasih nota saja, orang yang diberikan syafaat langsung diberikan pertolongan. Iya. Kalau yang ini, gak dianggap sama sekali. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah celaan terhadap amalan karena dunia. Iya. Dicela di dalam hadis yang mulia ini. Sampai-sampai dikatakan mereka adalah budak dunia. Budak dinar dan dirham. Budak harta. Demikian pula di dalam ayat ini, di dalam hadis ini terkandung pujian terhadap amalan demi akhirat, demi mendapatkan balasan di akhirat. Iya. Seperti dalam jihad, orang yang beramal karena akhirat, dia gak peduli apakah dia ditempatkan di tempat yang dengan sebab itu bisa dia terkenal. Misalkan pemimpin pasukan sudah pasti terkenal dibanding cuman penjaga pasukan kalau sedang tidur. Ya, dia gak akan dikenal. Namun dia gak peduli. Amalnya untuk akhirat, bukan agar supaya dia dikenal. Iya. Makanya, termasuk yang diperingatkan para ulama, orang yang beramal karena dunia, dan ini banyak menjangkiti ahli ibadah, yaitu apa? Hubbus syuhrah. Ingin terkenal. Hubbut tasaddur. Ingin kelihatan menonjol. Hubbur riasah. Ingin memimpin. Ini semuanya mencakup di dalam niat-niat yang tercelah. Dan itu semuanya adalah penyakit ahli ibadah. Makanya dikatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, "Ma sadaqallaha 'abdun yuhibbu asy-syuhra bi 'ilmin aw 'amalin aw karamin." Seorang hamba yang cinta terkenal, ingin masyhur dengan ilmunya atau amalnya atau kedermawanannya, maka dia bukan orang yang jujur kepada Allah. Berarti enggak beres niatnya. Demikian boleh dikatakan oleh Bishr bin Al-Harith, "La yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas." Tidak akan mendapatkan manisnya akhirat seseorang yang ingin dikenal oleh orang lain, dikenal oleh manusia. Apalagi masya Allah, di masa kita ini untuk terkenal gampang saja. Ya. Tinggal buka akun Facebook atau Twitter, cari pengikut sebanyak-banyaknya, jadilah terkenal. Ya. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai ini menjadi niat kita. Dikenal, ingin dikenal karena ilmu, amalan, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan dikatakan para ulama, akhiru nuzulan min kulubis salihin hubbu sulta wa tasaddur. Yang paling terakhir hilang dari hatinya orang-orang soleh adalah cinta kepemimpinan dan suka terkenal. Senang terkenal. Ini, hati-hati, yang paling terakhir sekali hilang. Iya. Dari hatinya orang-orang soleh. Artinya harus berhati-hati. Baik. Pelajaran yang kedua kata Syekh, fadlut tawadu', keutamaan rendah hati. Subhanallah. Inilah gambaran orang yang kedua di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan dua golongan manusia, dua jenis orang. Yang pertama budak dunia, yang kedua orang yang tawadu', yang menginginkan akhirat. Enggak peduli dia dikenal, dihargai atau tidak. Dia enggak peduli. Iya. Walaupun dia punya ilmu, walaupun dia amalannya hebat. Apalagi kalau cuman pingin dihargai karena merasa punya harta yang banyak. Masya Allah, ini menafikan sifat penghambaan. Tawadu itu adalah sifat yang beriringan dengan penghambaan kepada Allah. Ini sifat seorang hamba. Yang namanya hamba mesti berada dalam posisi rendah. Kalau raja, dia posisinya tinggi. Allah adalah raja, kita adalah hamba. Makanya kesombongan sangat Allah murkai. Kesombongan sangat Allah murkai. Iya. Pelajaran yang ketiga, keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jelas ya? Pelajaran yang sangat agung yang terkandung di dalam hadis ini. Pelajaran yang keempat adalah celaan terhadap hidup berfoya-foya. Hidup mau nikmatnya saja. Dan pujian terhadap orang yang berani menghadapi kerasnya hidup, jantan dan kuat. Mengapa? Sebab itu akan membantunya untuk berjihad di jalan Allah. Iya. Ini terpuji. Walaupun mungkin kita punya sejumlah fasilitas yang dengan itu kita gak akan dapati kerasnya hidup. Tetapi, kadang-kadang kita merasakan kerasnya hidup itu bagus. Makanya, ada sunnah, kadang kita keluar, jangan pakai sandal. Iya. Jangan pakai sandal. Keluar jalan, biar kakinya jadi kuat. Ya, jadi keras. Iya. Nah itu. Dan ini banyak riwayat para sahabat enggak terlalu memperhatikan untuk menikmati fasilitas-fasilitas dunia yang mereka miliki. Apa adanya? Karena bisa jadi suatu saat kita mesti menghadapi kondisi-kondisi susah. Kalau kita enggak terbiasa susah, maka akan sangat berat bagi kita menghadapinya, bahkan enggak mampu. Ini kandungan yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Celaan terhadap kehidupan yang berfoya-foya saja, mau enak-enak saja. Demikian pula pujian terhadap orang yang menghadapi kerasnya kehidupan, jantan menghadapi masalah, kuat, tidak lemah. Kenapa? Karena ini semua membantu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah rendahnya kedudukan seseorang di hadapan manusia tidak kemudian berarti kedudukannya di hadapan Allah rendah. Ini subhanallah termasuk pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Seseorang yang rendah di hadapan manusia enggak ada harganya, enggak dianggap. Kalau dia ikut jihad, enggak pernah dia disuruh mimpin pasukan, enggak pernah dia disuruh di barisan depan, disuruh di belakang, disuruh ngurus kuda, onta, ya, disuruh bersih-bersihkan senjata. Nah ini, dia enggak dihargai. Kalau dia berikan syafaat, syafaatnya enggak dianggap. Kamu siapa? Kita enggak kenal kamu. Terus kamu apa jasanya? Ya. Dia minta izin, enggak diizinkan. Enggak dihargai dia. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sangat tinggi. Ini persis seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'atha akbar madfu'il madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Bisa jadi orang yang kusut masai penampilannya benar-benar enggak meyakinkan. Ya. Penampilannya lusuh. Tertolak dari pintu-pintu. Maksudnya dia enggak dihargai oleh orang. Namun apabila dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan menunaikan sumpahnya. Sebagian ulama menafsirkan maknanya kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Coba. Enggak dianggap oleh orang. Penampilan enggak meyakinkan. Terusir dari pintu-pintu. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Iya. Dan ini subhanallah banyak terjadi pada generasi sahabat dan tabi'in. Iya. Bahkan sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in, tabi'in yang terbaik, yaitu Uwais al-Qarni, beginilah keadaan orangnya. Ketika beliau ikut berhaji dari Yaman dalam satu rombongan, apa tugas beliau dalam perjalanan? Tugasnya tukang megang onta. Kalau pasuk apa namanya kafilah lagi beristirahat, dia itu tugasnya parkirkan onta, kasih makan, jaga. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang menghargainya, nggak ada yang menghormatinya. Makanya ketika mereka sampai di Madinah, kemudian Umar bertanya, mana Uwais al-Qarni? Mereka bingung, siapa Uwais al-Qarni? Setelah mereka tahu, oh ternyata tukang parkir onta kita. Mereka lebih bingung lagi, apa keistimewaannya? Kok dia yang dicari Umar? Ternyata Rasulullah SAW telah berpesan kepada para sahabat, kalau dia datang kepada kalian, mintalah kepadanya untuk dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang tidak dikenal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab, seorang sahabat yang besar, sahabat yang mulia, yang dikenal dengan amal saleh yang begitu hebat, minta mohon diampunkan kepada Allah oleh Uwais al-Qarni. Iya. Subhanallah. Tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Jadi, jangan menilai orang dari penampilannya saja. Iya. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, semoga kita mendapatkan manfaat darinya dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang belum kita ketahui. Wabillahi taufik. Bismillah. Apakah dalam sholat semua gerakan untuk ikhwan dan akhwat sama? Contohnya saat berdiri, kalau ikhwan kaki agak melebar, apakah sama dengan akhwat? Dan saat sujud dengan terbuka, apakah sama untuk akhwat juga? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kitabnya, beliau mengatakan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku bagi laki-laki dan wanita, karena tidak ada dalil yang membedakannya. Iya, itu kesimpulan yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya, wallahu a'lam. Sebatas mana kita bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan amalan bid'ah yang hanya mengikuti karena keawamannya atau ahlul bid'ah, kiai atau ustadznya? Pertama, kita bermuamalah kepada mereka sebagaimana kita bermuamalah kepada kaum muslimin. Ini hukum asalnya di dalam menyikapi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, atau dia mencintai untuk saudaranya sesuatu sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saudaranya. Artinya dia masih muslim. Maka hukum asalnya kita perlakukan mereka sebagaimana saudara kita yang lain. Iya, sebagaimana kita senyum kepada seorang muslim, kepada muslim yang lain pun kita senyum dan kita sapa dengan ramah, kita bergaul dengan baik, kita bantu keperluannya dan lain sebagainya. Apabila dia sakit kita kunjungi, apabila dia meninggal kita lakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus lebih baik lagi terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi orang yang tidak bertakwa. Harus lebih baik lagi kita bersikap. Kemudian yang ketiga. Jadi yang kedua tentunya yang lebih kita utamakan adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun yang ketiga, kadang kita boleh bersikap keras terhadap ahlul bid'ah atau orang-orang yang melakukan bid'ah, tetapi dengan syarat hal itu memberikan dampak yang baik. Apa dampak baiknya? Orang itu mungkin sadar. Iya. Tetapi kalau menimbulkan dampak yang justru lebih jelek, gak boleh. Misalkan dengan sikap seperti itu, dia malah semakin menjauh dari kita, semakin sulit kita dakwahi. Malah membenci kita dan menjelek-jelekkan kita, makin banyak orang yang tidak suka kepada kita. Ini dampaknya jelek. Makanya, mengambil syariat jangan setengah-setengah. Jangan hanya kita baca bagaimana sikap-sikap ulama terhadap ahlul bid'ah, Tetapi kita tidak mengambil penjelasan-penjelasan ulama yang lainnya untuk memperhatikan kemaslahatan dan mudaratnya. Iya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW secara zahir bahkan menyikapi orang-orang munafik seperti kaum muslimin. Walaupun dalam hati beliau benci kepada mereka, tetapi secara zahir beliau sikapi seperti seorang muslim. Apa pertimbangannya? Maslahat dan mudarat. Iya. Sampai-sampai para sahabat minta izin untuk membunuh orang-orang munafik. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Ini gembong munafikin. Sahabat izin, minta izin untuk membunuh. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Kalau sudah dikenal oleh manusia Muhammad, sahabatnya saja dibunuh, apalagi musuhnya. Siapa lagi yang mau masuk Islam? Padahal orang munafik ini bahayanya sangat besar terhadap para sahabat. Tetapi kalau dia disingkirkan, dia dibunuh, bahayanya akan justru lebih besar. Nah itu, perhatikan masalah dan mudaratnya di dalam bersikap. Iya. Jadi walaupun ada kemudaratan, yarhamukallah, tetapi kita mensikapinya malah memunculkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak boleh. Maka tidak dibolehkan. Kemudian poin berikutnya yang harus kita perhatikan adalah jangan dengarkan kalau dia ngomong masalah agama. Iya, ini sikap muamalah termasuk muamalah terhadap ustadznya atau kiainya. Kalau dia sudah ngomong agama, sudah jangan, alihkan pembicaraan. Iya. Tapi kalau dia yang mau dengar nasihat kita, bagus. Iya. Tapi jangan walah kita yang mendengarkan omongan dia dalam masalah agama. Kenapa? Karena dia bisa menyesatkan kita. Iya. Jangan pula kita mengatakan saya kan sudah belajar, saya sudah mengerti, nanti saya bisa bedakan. Ini para ulama saja takut. Para ulama saja takut. Iya. Tentunya kita yang harus lebih takut lagi. Makanya disinilah pentingnya menuntut ilmu agar kita bisa mendakwahi mereka. Iya. Jadi seperti itu, wallahu alam. Jadi ada rincian-rincian ya, perlu diperhatikan. Bagaimana dengan sikap sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah dengan bermanhaj salaf, tetapi keras terhadap saudaranya yang lain dianggapnya tidak semanhaj, bahkan mengintimidasi sampai memutuskan hubungan persaudaraan. Ustaz mau dijelaskan bagaimana sebenarnya pengertian manhaj. Pertama, apabila yang mereka sikapi dengan keras itu adalah sesama ahlu sunnah, maka tidak diragukan lagi yang mereka lakukan adalah penyimpangan dan kesesatan. Iya. Apalagi jika itu dibangun di atas dasar hizbiyah, fanatisme terhadap ustadznya, terhadap golongannya, atau terhadap syekhnya. Iya. Tetapi kalau yang mereka benci itu adalah betul-betul ahlul bid'ah dan mereka melakukan ini, maka kembali kepada perincian yang tadi. Jelas ya? Apa itu manhaj? Manhaj itu artinya metode, cara beragama, jalan. Manhaj salaf berarti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mohon nasihatnya agar lebih bersemangat menuntut ilmu tauhid. Pertama harus kita pahami, tauhid itu adalah tujuan diciptakannya kita hidup di dunia ini. Dan dia adalah jaminan kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Juga harus kita pahami bahaya kebodohan terhadap tauhid. Dan kita ini semuanya bodoh terhadap tauhid. Bahaya sekali kalau kita bodoh terhadap tauhid, kita bisa terjerumus di dalam perbuatan syirik tanpa kita sadari. Demikian pula kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana cara kita mendidik kita sementara kita enggak punya apa-apa? Enggak punya ilmu apa-apa, enggak mengerti tauhid. Jangan-jangan bukannya mendidik, malah kita menyesatkan mereka, anak-anak kita, keluarga kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, betapa orang tua yang harusnya menjadi paling sayang kepada anaknya justru menjadi paling jahat. Kenapa? Karena dia tanpa sadar mengajarkan kesyirikan kepada anaknya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seorang anak itu kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, lahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi Nasrani dan Majusi. Iya. Apakah orang tuanya itu sadar bahwa dia sedang membawa anaknya ke neraka? Tidak. Karena apa? Karena kebodohannya. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Iya, dan seterusnya. Tentunya banyak sekali manfaat-manfaat. Kemudian lihat bagaimana kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Ini akan memacu kita semangat dalam menuntut ilmu. Demikian pula lingkungan pergaulan. Bertemanlah dengan orang-orang baik, bersahabat dengan para penuntut ilmu, supaya kita semangat dalam menuntut ilmu. Dan seterusnya. Apakah menjadi kaya, mempunyai keluarga bahagia di dunia adalah kesenangan yang Allah segerakan? Bisa saja disegerakan dan gak dapat lagi di akhirat. Apabila dia tidak mensyukuri kekayaannya tersebut dengan ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia syukuri, maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Meskipun tetap harus dalam keadaan khawatir. Ya, seperti para sahabat, ketika dianugerahkan kekayaan, dia sangat khawatir. Jangan-jangan ini nikmat yang dipercepat sehingga saya tidak dapat bagian lagi di akhirat. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau dia syukuri nikmat tersebut, dia gunakan sesuai dengan perintah Allah, maka menjadi kebaikan baginya. Menjadi kebaikan baginya. Dan setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya itu adalah musibah. Setiap nikmat yang justru menjauhkan kita dari Allah, hakikatnya itu adalah musibah. Amalan-amalan apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya riya? Mohon lebih jelas perinciannya. Pertama sekali, belajar tauhid. Karena kalau seorang belajar tauhid, semakin dia takut kepada Allah. Orang yang riya itu karena enggak takut kepada Allah. Kurang rasa takutnya kepada Allah. Iya. Dia lebih takut kepada manusia. Dia lebih ingin mencari keridhaan manusia. Semakin dia belajar tauhid, semakin kuat rasa cintanya kepada Allah. Orang yang riya itu karena dia lebih cinta kepada manusia. Itu pada hakikatnya. Semakin dia belajar tauhid, semakin kuat pengharapannya kepada Allah. Orang yang riya itu karena dia terlalu berharap kepada makhluk. Dia ingin kedudukan di hati makhluk. Kalau dia mengerti tauhid dengan benar, dia enggak peduli kedudukannya di hati makhluk. Terserah mereka mau benci kepadanya, senang kepadanya. Yang penting Allah cinta kepadanya. Itu orang yang mengerti tauhid. Ini bukan main-main. Kalau dia mengerti tauhid, ini sudah jelas, rinci sekali pentingnya mempelajari tauhid. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya terhindar dari bahaya riya? Berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi, doa khusus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sahabat saja Nabi perlu mengajarkan doa ini, tentu kita yang lebih butuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian yang ketiga, berjuang menghilangkan riya. Kapan mulai dia berjuang? Sebelum beramal dan sepanjang dia beramal dan juga setelah beramal. Makanya sebelum beramal itu paling tidak dua kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Ini amal karena siapa aku kerjakan? Yang kedua, bagaimana cara aku mengerjakan? Ini dua pertanyaan sebelum beramal. Iya. Jadi butuh perjuangan, mujahadah. Itu yang Allah maksudkan dalam ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang di jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Iya. Demikian pula membaca kisah-kisah orang-orang yang ikhlas dan bagaimana balasan Allah bagi mereka. Demikian pula kisah-kisah orang yang tidak ikhlas dan bagaimana balasan Allah untuk mereka. Ada satu hadis di dalam Arba'in Nawawiyah yang perlu dibaca penjelasannya, itu bagus sekali, ada peringatan bagi kita. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang melakukan amalan. Innar rajula la ya'malu amala ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang beramal amalan penghuni surga. Sampai tidak ada lagi batas antara dia dengan surga, tidak ada lagi jarak kecuali satu hasta. Artinya sudah dekat sekali, maksudnya dia sudah di ujung hayatnya, sudah mau mati, masuk surga. Iya. Tetapi dia didahului oleh satu ketentuan, kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hadis ini, apakah maksudnya orang yang sepanjang hidupnya beramal soleh, kemudian di akhir hayat Allah hinakan dia? Bukan, bukan itu maksudnya. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, sepanjang hidupnya dia beramal amalan penghuni surga, fima yabdulin nas, hanya pada nampak mata manusia, hatinya rusak, ikhlasnya rusak. Ya. Bagus. Rusak hatinya, itu maknanya. Sehingga di akhir hayat Allah ingin menampakkan kepada manusia kejelekannya, hakikat dirinya. Na'udzubillah. Ya. Ini bahaya. Bahaya riya. Bahaya rusaknya niat. Ya. Dan apa namanya? Kiat-kiat yang lain yang disebutkan para ulama. Apakah wanita lebih rentan terkena bahaya riya? Ya, tidak juga. Laki-laki dan wanita sama saja. Ya, ada bagian-bagian yang mereka bisa terjerumus ke dalam riya. Ya. Tidak khusus wanita saja, wallahu alam. Saya belum tahu kalau ada dalil yang menunjukkan wanita lebih rentan bahaya riya. Ya. Kalau bahaya sum'ah mungkin ya. Yang suka banyak ngomong, ya. Suka memperdengarkan amalannya mungkin. Karena wanita yang suka banyak bicara, suka banyak cerita. Bagaimana seorang wanita bisa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, jihad secara umum, haji itu jihad bagi wanita, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membantu suami di rumah, itu juga jihad bagi wanita. Dan semua amal soleh. Ya. Bila menarik kesimpulan yang disampaikan, sikap lembut lebih diutamakan berdasarkan firman Allah dan hadis. Sikap Rasulullah terhadap ahlu bidah saja kita harus menimbang mudarat manfaat terhadap perilaku kita. Bagaimana bila terhadap anak berarti harus lembut terusnya. Lalu bagaimana dengan kaidah hukumnya kalau dihukum ngambek bersikap buruk, tapi kalau dinasihati lembut-lembut ia mau, tapi kitanya yang kesal. Dan sebagai ortu kita juga tidak mau bila kita kesal, marah, sakit hati si anak mendapat dosa. Bagaimana jalan tengahnya? Jalan tengahnya harus banyak bersabar menghadapi anak kita. Kalau saja kepada orang lain kita dituntut untuk bersabar, apalagi menghadapi anak kita sendiri. Harus lebih bersabar lagi. Iya. Dan secara umum Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada kita tentang pendidikan anak. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul kalau enggak mau salat pada umur 10 tahun. Dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka di umur tersebut. Ya. Jadi sebelum dia 10 tahun, tidak baik dipukul. Tetapi diperintahkan, diberikan motivasi, dikasih hadiah, dibujuk. Iya. Ini secara umum. Kalau 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, dipukul. Dipukul, tetapi pukulan yang ringan. Bukan pukulan seperti mukul orang di ring tinju. Iya. Pukulan yang ringan, cuman untuk mengingatkan. Iya. Itu pun sama, kembali kepada kaidah tadi. Melihat maslahat dan mudaratnya. Kalau dipukul malah dia tambah nakal, enggak boleh. Cari cara lain. Intinya orang tua itu harus pintar terus mengamati, melihat. Anak ini pendekatannya apa yang bagus? Mungkin dibujuk dengan cara jalan-jalan. Dijanjikan hadiah. Kadang semuanya enggak mempan kecuali dipukul. Nah ini. Harus ini semuanya dipelajari. Lihat kecenderungannya. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Dan yang paling penting adalah kesabaran. Karena itu ibadah, sabar itu ibadah. Menghadapi anak-anak yang nakal itu ibadah. Sampai kapan kita sabar? Ya sampai mati. Iya, harus sabar. Demikian pula banyak berdoa dan mengharapkan pahala. Kalau kita sabar dan mengharapkan pahala, niscaya apapun jadi ringan. Karena ada sesuatu yang kita harapkan dari itu. Iya, tentunya juga banyak berdoa, demikian pula memberikan keteladanan, dan juga solehkan diri kita. Kalau ingin anak kita soleh. Itu termasuk kunci. Makanya, ini seperti yang pernah kita sampaikan berkali-kali, faidah yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir diperintahkan untuk apa? Mendirikan pagar yang sudah roboh karena di bawahnya ada harta anak yatim. Harta anak yatim, gak ada yang menjaga hartanya. Allah pingin menjaga hartanya sampai mereka dewasa, kemudian mereka menikmati hartanya tersebut. Apa sebabnya? Disebutkan di situ, wa kana abuhuma salihah. Karena bapak keduanya dahulu adalah orang yang saleh. Maka Allah jaga anaknya, bahkan harta-hartanya pun dijaga. Iya. Ini dia kunci. Sehingga para ulama salaf dulu berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku memperbanyak sholat ini bukan karena aku, tapi karena kamu. Supaya Allah menjagamu. Iya. Jadi, sebelum kita inginkan anak-anak kita menjadi soleh, kita jadi soleh terlebih dahulu. Bukan hanya supaya dia meneladani kita, bukan. Tapi supaya Allah menjaga dia. Iya. Di samping dia bisa meneladani kita karena kesolehan kita, dan juga supaya Allah menjaga dia. Baik. Wallahu'alam. Bagaimana dengan keinginan seseorang terhadap hal-hal yang bagus seperti rumah, kendaraan, perhiasan, pakaian, dan perabotan jika ia mampu. Dan hal tersebut ditampakkan olehnya. Tidak ada masalah. Dan bahkan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Bagaimana dengan orang yang ingin pakai sandal bagus, pakaian bagus? Apakah itu orang sombong? Kata beliau, tidak. Orang sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Bahkan Allah senang, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yura atharuhu alaih. Sungguh Allah senang apabila Allah berikan nikmat kepada seseorang, terlihat nikmat itu dalam dirinya. Allah senang. Iya. Dia diberikan nikmat harta, terlihat dalam kesehariannya. Alhamdulillah Allah berikan harta kepadanya. Tetapi bukan dalam bentuk membuat orang miskin itu makin sedih. Sehingga hikmahnya apa di situ dikatakan para ulama, supaya dia terlihat nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Apa hikmahnya? Supaya orang tahu inilah yang pantas dimintai zakat. Ya. Inilah yang pantas kalau orang butuh bantuan untuk berhutang. Jangan dia diberikan harta, diberikan nikmat, setiap ketemu orang selalu dia mengeluhkan kesusahan. Aduh, saya masih banyak hutang nih. Ya. Saya belum beli kereta api, belum beli pesawat, ya. Baru mobil baru 3, ya. Nah, ini. Jadi, ini kebaikan. Selama itu bukan bermaksud untuk sombong, meremehkan orang lain atau membuat orang lain lebih sedih. Makanya ada zakat, ada sedekah dan lain sebagainya. Ya. Jadi enggak ada masalah, wallahu a'lam. Adakah Al-Masih yang mengikuti Nabi Isa dan Al-Masihnya Dajjal mengandung arti sama atau apa perbedaannya? Beda. Beda artinya. Kalau Al-Masih Dajjal, itu yang kita sebutkan tadi. Ada dua makna, yaitu matanya memsuh, buta. Matanya buta, satu, yang kanannya, atau dia bisa berjalan dengan cepat di muka bumi. Dan Dajjal ini Yang membunuhnya siapa? Nabiullah Isa alaihi salam. Beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Wallahu alam. Bagaimana jika ada zikir yang berlebihan tanpa ada contohnya dari Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa berlebihannya? Segala sesuatu yang berlebihan tercela, melampaui batas, mengada-ada dalam agama, termasuk bid'ah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Iya. Makanya nilai satu amalan bukan karena banyaknya yang paling utama, tetapi kualitasnya, yaitu ikhlasnya dan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Enggak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang saya kenal dekat, sangat sederhana, rendah hati, ringan tangan, saban hari, apa ini, seorang pemimpin yang bijak, juga atasannya yang baik, lagi bawahannya, tetapi ia tidak terbiasa melakukan ibadah yang dianjurkan Allah seperti sholat lima waktu. Bagaimana amalan beliau di mata Allah? Dulu dia mu'alaf. Siapa yang tidak melakukan sholat lima waktu, terhapus seluruh amalannya. Terhapus seluruh kebaikannya. Persis seperti ayat yang kita sebutkan tadi tentang orang yang menginginkan kehidupan dunia. Dia hanya akan dapat balasan di dunia. Adapun di akhirat, terhapus semua kebaikannya. Iya. Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Ma mana'ahu antuqbala minhum nafaqatuhum. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asr habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar saja, terhapus amalannya. Apalagi kalau dia tinggalkan salat lima waktu, na'udzubillah. Itu amalan kekufuran, terhapus seluruh amalannya. Iya. Maka inilah kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Kasihan orang-orang seperti ini, orang baik, tapi amalannya tidak dia dapatkan manfaatnya di akhirat kelak. Apakah dibolehkan mentalkin seorang yang sekarat melalui handphone yang berisi rekaman La ilaha illallah? Dikarenakan banyak alat medis yang menghalangi bila keluarga menuntunnya langsung. Asalnya diucapkan langsung, tuntun dia la ilaha illallah. Itu asalnya. Kecuali kalau memang betul-betul dia enggak bisa mendengarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena talqin la ilaha illallah itu artinya apa? Suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, sudah selesai. Enggak usah kita apa namanya? Menyebutkan la ilaha illallah terus di telinganya, bukan itu maksudnya. Suruh dia ucapkan la ilaha illallah. Itu targetnya. Iya, adapun kita menyuruh dan membimbing itu saja, bukan amalan kita la ilaha illallah di telinganya supaya dia ruhnya keluar dengan selamat, bukan, tapi amalan dia, suruh dia mengamalkan. Iya. Jadi kalau memang betul-betul seperti itu, enggak ada akses kita ngomong untuk dia dengar, ya dengan cara apa saja agar ucapan kita bisa dia dengarkan. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, sudah selesai. Iya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya.